Amin. Sip. Terus yang kedua, mohon doa Al-Fatihah untuk Simbah Nuri Fadil yang sekarang sedang diopname. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan kekuatan iman Islam. Bi asrarul Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, ya bani Adam wahai manusia, la taraktu andaikan mewariskan aku ad-dunya terhadap dunia, lihatin bagi salah seorang min ibadi dari hamba-hambaku, la taraktu niscaya mewariskan aku kepada itu dunia, ala anbiya'i atas nabi-nabiku, hatta yad'u hingga mengajak itu anbiya'i ibadi kepada hamba-hambaku, ila ta'ati terhadap tunduk kepadaku, wa ila iqamati amri dan kepada menegakkan perintahku. Tentang jasad besar alam semesta yang kita kenal sebagai Al-Insanul Kabir atau makrokosmos alam raya ini. Ini jasad ya, ibaratnya tidak jauh berbeda dengan jasad kita, dengan fisik kita. Sementara ruh dari alam semesta itu apa? Yaitu amal-amal yang tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu ruh alam semesta. Nanti suatu saat ketika ruh alam semesta ini makin tergerus, makin minim, makin habis, nanti semakin lama semesta ini akan goncang. Sama seperti ketika ruh seseorang ditarik oleh malaikat Azrail dari jasad orang itu, akan kelimpungan, terus dead, terus mati. Nah, alam semesta itu juga seperti itu. Jadi alam semesta ini menjadi sehat walafiat kalau di dalamnya masih ada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang ikhlas, yang murni semata-mata difokuskan kepada Allah Ta'ala ruh. Jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah dengan cara yang benar sebagaimana dalam Islam, itu berarti kita memperkukuh ruh alam raya. Memperkukuh ruh alam raya. Sebaliknya, keberpalingan umat manusia dari ajaran-ajaran Allah Ta'ala sesungguhnya juga merupakan sumbangan bagi ambruknya alam semesta. Karena itu ya, apa yang disebut sebagai dajjal, yang di dalam hadis disebutkan keluar di akhir zaman, itu sesungguhnya merupakan kumpulan dosa-dosa yang menggumpal. Sekarang dajjal itu sekedar tanda-tandanya. Suatu saat nanti ketika sudah keburukan sepenuh-penuhnya bisa menginjak-injak kebaikan, akan betul-betul keluar secara person dan akan lintas dunia dengan keajaiban-keajaiban yang memang diberikan, disediakan oleh Allah Ta'ala kepada si dajjal. Jadi gerakannya seluruh alam semesta, kecuali yang tidak bisa dijangkau itu adalah tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, tidak bisa dijangkau oleh dajjal. Maka sesungguhnya tindakan-tindakan berpaling atau menjauh dari Allah Ta'ala sama saja dengan memberikan tenaga, suntikan energi, memberikan amunisi kepada dajjal, masuk di dalam persekongkolan, perserikatan dajjal. Nah sekarang dalam hadis yang panjang disebutkan, dajjal itu masih berada di sebuah pulau. Sebuah pulau. Di masa Nabi, beliau menyatakan bahwa itu terkekang di sebuah pulau itu, dan selama kebaikan-kebaikan masih dipertahankan oleh umat manusia, dengan sedemikian hukumnya, dajjal akan tetap terkekang berada di situ. Jadi rantainya itu adalah kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan itu rantainya. Dan itu ya, kebaikan dan keburukan itu saling himpit. Jadi ketika kita memahami innal hasanati yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu melenyapkan keburukan. Tapi sebaliknya wa kadzalika sayyi'at yudhibna shalihal a'mal. Keburukan-keburukan juga sama menghimpit kebaikan. Di mana keburukan makin kuat, di situ kebaikan kiyok. Di mana-mana kebaikan gagah, di situ keburukan kiyok. Tapi kadang imbang ya, imbang. Jadi khalatu amalan sholihan wa akhra sayyi'ah. Imbang. Karena dalam diri kita juga bisa begitu, imbang. Jadi kebaikan oke, juga keburukan oke. Jadi tidak pandang bulu ya. Tidak pandang bulu, berbagai macam tawaran diterima. Ah, betul, betul, betul. Ini Syekh siapa? Abu Nila. Dari mana aslinya? Kelaten, ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah, Allah berfirman, andaikan aku mesti mewariskan dunia ini, sudah pasti ku wariskan kepada nabi-nabiku. Artinya apa? Bukan itu sesungguhnya yang menjadi tujuan diturunkannya risalahku, gitu loh. Jadi dunia ini bukan merupakan ukuran kemuliaan, sama saja dengan ketampanan seseorang, kegagahan fisik seseorang, bukan ukuran kemuliaan, bukan. Karena itu kalau orang misalnya, orang menyimpang, menjauh dari Allah Ta'ala, tapi rezekinya lancar, terus orang ini bilang, alhamdulillah, buruk-buruk kayak gini, doanya terkabul. Itu orang ini tertipu oleh pikirannya sendiri. Dikira ukuran kemuliaan itu adalah lancarnya rezeki. Atau sebaliknya, orang nasibnya pas-pasan terus, gak pernah lebih, pas terus. Jadi pas kurang, banyak kurangnya. Terus orang ini bilang begini, ya Allah, masa enggak ada yang keterima sama sekali doa-doa saya. Ini juga terkecoh orang ini, gak paham bisa Allah berarti. Dikira ukuran kemuliaan itu adalah kecukupan. Enggak ada hubungannya. Kalau ukuran kemuliaan adalah kecukupan, berarti Nabi Isa enggak mulia. Oh, Nabi Isa enggak punya rumah, istri apa lagi? Enggak punya. Mengembara kemana-mana. Rumahnya di mana? Ya di mana aku tinggal, di rumahku, kata Nabi Isa. Rumahku paling luas di alam raya ini. Jadi kan enak gitu ya. Terus saudaramu siapa? Wahai ruhullah. Setiap orang berjumpa denganku, itu saudaraku. Webat ya. Saudaranya satunya. Sama juga rumahnya seluas alam semesta ini, tapi enggak boleh dijual. Sebab punya orang lain. Jadi kalau sebatas kenikmatan rohani dan merasakan nyaman di mana saja, itu berarti mewarisi rohaninya Nabi Isa. Sebab begini, walaupun sekarang ini umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sesungguhnya model-model karunia rohani itu juga berkaitan dengan corak rohani nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kalau orang menerima warisan rohani sebagaimana model rohani Nabi Isa, orang ini akan riang gembira dalam kehidupan mengembara. Mengembara ya, seperti para sarkup ya, sarjana-sarjana kuburan. Muter-muter kemana-mana sepanjang. Saya pernah ketemu 15 tahun muter sampai wajahnya seperti wajah kuburan. Hafal semua sunan-sunan, di luar sunan semuanya hafal. Kesana kesitu, kesana kemari, jauh sekali. Nah, tapi kalau orang mewarisi rohaninya Nabi Musa, orang ini akan sangat syar'i dan ganas kepada apapun yang tidak syar'i. Ganas, akan sangat syar'i, akan tegas sebagai penegak hukum Allah Ta'ala. Itu kalau mewarisi umatnya, kalau mewarisi rohaninya Nabi Musa dan lain semacamnya. Jadi dalam kitab Futuhat itu dijelaskan 12 arus kewalian atau 12 arus rohani yang diidentikkan dengan model-model rohani sebelum Rasulullah. Nanti yang lengkap seperti wali kutub itu pasti mewarisi rohani Rasulullah, tidak boleh tidak. Sebab itu yang tersempurna di antara rohani nabi-nabi yang lain. Jadi kalau aku pantas mewariskan dunia ini sebagaimana orang tua mewariskan harta benda kepada anaknya, maka pasti dunia ini sudah kuwariskan kepada nabi-nabi. Tapi enggak kan? Yang diberi agak banyak itu kan Nabi Sulaiman ya. Terus Nabi Ibrahim yang diberi agak banyak oleh Allah Ta'ala. Nabi Daud diberi agak banyak harta kekayaan, Nabi Lut juga yang gitu. Selebihnya para nabi banyak yang terengah-engah juga nasibnya. Masa Nabi Daud mencari kayu bakar untuk dijual ke hutan? Nabi nyari kayu bakar itu kan. Nabi Yahya apalagi, wah makanannya cuma dua macam, madu hutan dan belalang, cuma itu aja. Kayak orang-orang Gunung Kidul makan belalang. Jadi cuma dua itu macam-macam. Enggak tahu rasanya capcay kayak tadi itu. Enggak apa. Madua betapa menurut ukuran kita menderita, enggak ngerti sate kelata. Tapi kan karena itu bukan ukuran, enggak masalah. Kebahagiaan mereka itu adalah kelengketan mereka dengan Allah Ta'ala. Dunia ini, di dunia ini, juga di akhirat nanti, tidak ada kenikmatan lebih dahsyat dibandingkan nikmat dekat dengan Allah Ta'ala. Tidak ada. Seluruh kenikmatan kalau dibandingkan dengan nikmat dekat dengan Allah Ta'ala, pudar semua kenikmatan yang lain. Wujuhun yawma'idhin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Allah. Wujuhun adapun wajah-wajah yang beruntung di dunia ini karena sudah akrab dengan Allah. Yawma'idhin di hari itu di akhirat nadhiratun berseri-seri. Hebat berseri-seri. Ila rabbiha kepada Tuhannya itu wajah-wajah. Kepada Tuhan para pemilik wajah-wajah yang berbinar itu, nadhiratun memandang itu wajah ya, terbelalak ya, tercengang-cengang sama kemahaan Gusti Allah Ta'ala. Di saat itu kemudian segala kenikmatan yang lain bahkan di surga akan menjadi sepele ketika orang sudah suan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enak kan itu. Karena itu jangan percaya bahwa di dunia ini sudah terdapat segala-galanya. Jangan percaya bahwa kenikmatan nafsu itu betul-betul iman. Tidak, itu tipuan-tipuan nafsu itu. Nafsu kan pintar banget dan untuk nipu manusia pintar banget. Itu enak banget, sikat saja. Jadi nafsu itu wah berguru kemana nafsu itu? Kok pandai banget merayu manusia kan itu? Katakan ketika nafsu mau merayu kita, alah rayuanmu cuma sepele untuk apa? Aku tidak tertarik lagi. Dulu mungkin iya, sekarang enggak. Sejak ngaji di Sewon enggak. Mestinya. Ah, dulu aku kepancing ini itu, wah sekarang terlalu sepele untuk merebut perhatianku. Hatiku sudah direbut oleh Maha Kekasih, oleh Allah Ta'ala. Hatiku direbut kepada perhatian terhadap Nabi. Enak, bebas orang. Enak. Jadi tidak ada hubungannya. Terus, padahal ya, sah bagi Allah Ta'ala mewariskan, memberikan harta benda dunia yang banyak kepada nabi-nabinya untuk dipakai mengajak umat kepada Allah Ta'ala, sah. Jadi, kalau Allah Ta'ala mau, itu juga tidak akan mengurangi keluhuran pangkat dan derajat para nabi. Dikasih yang banyak, misalnya. Tapi karena bukan di situ porosnya, maka Allah Ta'ala terutama menganugerahkan kepada Nabi itu apa? Kenikmatan penghambaan dan kenikmatan kekhalifahan. Penghambaan transenden ke atas, kekhalifahan menggarap kehidupan ini. Bagaimana digarap kehidupan ini sebaik mungkin, serabbani mungkin, seilahi mungkin. Ya bena Adam, wahai manusia, ikmal, berbuatlah engkau li nafsika untuk dirimu. Qabla nuzulil mauti, sebelum datangnya kematian bikah terhadapmu. Sesungguhnya setiap amal baik itu untuk kita lah sebenarnya, untuk kita. Cuman, ada kalanya, ada perasaan tidak ngeh untuk menabung kebaikan bagi diri sendiri. Padahal, setitik debu kebaikan tabungan kebahagiaan untuk diri kita. Tapi betapa banyak orang mengira itu dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak butuh sesajen apapun sebenarnya ya. Jangan dikira sholat-sholat itu sesajen atau dikir-dikir sesajen, enggak ada hubungannya. Allah tidak membutuhkan apapun dari amal kebaikan kita. Dan masuk juga enggak butuh perilaku kita, enggak butuh zikir kita, sholat kita dan semacamnya. Makanya disebut i'mal linafsika, beramal untuk dirimu bukan untukku. Firman Allah Ta'ala itu maksudnya begitu. Nah, karena kita akan memberikan yang terbaik kepada diri kita, maka kita ikuti rumus-rumus dan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Karena Allah yang lebih tahu kebaikan kita itu bagaimana semestinya kita kelola. Allah yang lebih tahu. Jadi ikuti. Jangan banyak tanya sebab apa? Aslu kulli maksiatin lima. Asal usul maksiat itu pertanyaan kenapa? Masih ditanyakan, kenapa kok sholat? Masih ditanyakan, kayak anak-anak filsafat semester awal. Kenapa kok sholat? Semuanya harus rasional. Oh, diam aja, gak paham. Jadi, gak anu. Jadi harus dipertanyakan. Jadi pertanyaan kenapa itu awal maksiat loh. Iblis itu jatuh karena kritis. Jadi, jatuh kritis. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, oh sebentar, katanya. Sebentar, kenapa kok harus sujud? Bukankah itu aku dari api, dia dari tanah? Masa api sujud kepada tanah? Jadi ini lima. Kenapa? Kenapa? Karena itu Nabi ya bersabda dalam salah satu hadisnya, ra'aitu aktsara ahlil jannah al-ablah. Saya menyaksikan kebanyakan penduduk surga itu orang-orang lugu. Makanya jangan terlalu cerdas, gak bagus. Jadi enaknya yang lugu-lugu manut apa Gusti Allah apa Nabi manut, iya sami'na wa ta'na, selamat ya, selamat. Enggak usah bertanya kenapa kalau begini, kenapa sebentar menurut teori ini lu mau kemana ya, berputar-putar di pikirannya gitu ya. Tapi enggak apa-apa sebagai sebuah pengalaman, nanti kalau pusing kembali sendiri dia. Jadi al-abla, abla itu ya bukan bodoh dalam artian tidak tahu kebenaran, enggak. Jadi orangnya lugu, tunduk, ngerti kebaikan langsung diikuti, enggak pakai mendiskusikan, mempertanyakan, enggak. Walaupun juga sah saja orang berdiskusi dan mempertanyakan, boleh untuk mengembangkan cara menafsirkan tek-tek atau ayat-ayat dan hadis-hadis juga boleh. Tapi kalau terlalu pinter itu loh, nanti ada temennya itu. Ya, iblis itu pinter banget itu. Hebat. Jadi ada kalanya kepandaian itu menjerumuskan. Tapi aneh ya. Orang-orang mesti mencari orang pinter. Mau kemana? Dari orang pinter. Macam cari orang pinter. Kalau nggak riung motor dari mana? Orang tua. Wala taghurrannaka, dan janganlah sungguh menipukah kepadamu al-khati'atu, apa adanya kesalahan. Jadi orang jangan tertipu oleh dosa. Maksudnya tertipu oleh dosa itu seperti tadi, gemar melaksanakan dosa tapi Allah Ta'ala menjaga kesehatannya, menjaga ketentraman dirinya dan keluarganya, menjaga aset-asetnya gitu. Jangan tertipu oleh dosa. Itu kalau begitu berarti itu istidraj ya. Istidraj sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum innaka idimatin. Jadi sana stadrijum, akan saya biarkan mereka. Artinya dibiarkan menikmati karunia-karunia sambil berprasangka bahwa mereka itu dimuliakan walaupun perbuatan mereka dosa-dosa. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya oleh Allah Ta'ala memang dibiarkan. Maksudnya apa? Kau tak biarkan nanti setelah dosa menggunung sekalian disatukan siksaannya. Jadi maksudnya wa umli lahum, aku biarkan mereka. Mereka enggak tahu inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku itu hebat, kuat. Jadi Allah Ta'ala itu ya maha penipu daya. Tapi jangan salah paham loh ya, jangan salah paham. Artinya apa? Karunia-karunia ini kalau tidak kita syukuri berubah jadi tipu daya. Jadi yang membuat tipu daya itu bukan Allah, kita sendiri tidak memiliki kearifan untuk mengelola karunia, maka segala karunia berubah menjadi tipu daya. Karena itu tidak boleh memberikan nama kepada Allah dalam asmaul husna misalnya khairul makirin, misalnya enggak boleh. Sebaik-baik yang menipu daya itu enggak boleh. itu ada konteksnya, wallahu khairul makirin, ada konteksnya secara benar. Nanti kalau enggak bagus bahasa Arabnya tafsirnya nanti sembrono. Allah saja khairul makirin, masa saya jadi calo enggak boleh, enggak ada hubungannya kan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah wa makaru dan berbuat tipu daya mereka, wa makaro dan juga berbuat tipu daya Allah. Siapa Allah? Mereka melakukan tipu daya, Allah melakukan tipu daya. Tapi sebenarnya begini pemahamannya ya, wa makaru makallah sama dengan yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'una menipu mereka Allah kepada Allah, wa huwa seraya adapun Allah khadi'uhum ialah menipu mereka. Gimana maksudnya? Gini loh, misalnya ini tembok ya, ini tembok, terus saya di sini. Nih, ada orang di sini akan membuat saya kaget. Ya, mau dia, buah mau gitu maksudnya kan? Saya sudah tahu. Coba yang tertipu yang mana? Kalau saya sudah tahu bahwa dia akan begitu sama saya, yang tertipu sana bukan saya. Saya sudah tahu, nggak mungkin kaget saya. Sana nggak tahu bahwa saya sudah tahu. Gitu loh. Wa makaru wa makarullah. Karena itu, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pencipta tipu daya. Sama kesehatan kita kalau kita tidak pakai untuk mendekat kepada Allah berubah jadi tipu daya. Sebab apa? Kita tidak bisa mengelola nikmat berupa kesehatan. Umur kita tidak dipakai untuk mendekat kepada Allah, berubahlah jadi tipu daya umur itu. Karena itu yang namanya karunia itu seperti pisau bermata dua. Karunia itu bermata dua. Jadi kalau dipegang oleh orang yang baik, nanti pisau ini menghasilkan segala sesuatu yang baik. Jadi dipakai untuk masak-masak di dapur, untuk orang ngaji, baik. Tapi ketika jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat, itu bisa untuk mencopet dan lain semacamnya itu. Ya, bisa memisok sakunya orang. Jadi pisau bermata dua yang namanya karunia itu. Jadi karunia itu karena itu bisa menjadi saksi yang menguntungkan bagi diri kita. Misalnya kelak di akhirat jadi saksi yang menguntungkan. Sehat bilang misalnya sehat, iya ya Allah, dulu saya dipakai oleh orang ini untuk ngaji, untuk ibadah, untuk zikir. Kan jadi saksi menguntungkan. Tapi ada juga kalau sehat itu menjadi saksi yang merugikan. Dulu saya dipakai untuk nyolong, untuk macam-macam yang buruk-buruk itu. Itu saksi yang tidak menguntungkan sama sekali itu. Jadi padahal sehat, ini sehat itu bisa ngomong loh. Padahal apa orang pernah ketemu sehat? Kayak apa wujudnya? Gini, itu kan badanmu, yang sehat itu kayak apa? Sehat itu bukan benda. Jadi yang kita saksikan segar bugar itu bukan sehatnya, tapi badannya. Sehatnya adalah apa? Yaitu rona atau aura dari badan orang itu. Sehat itu sifat suasana yang menempel kepada seseorang atau kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi jangan tertipu oleh dosa-dosa. Dosa-dosa. Ada orang makin banyak dosa, makin banyak rezekinya. Ada loh, makin banyak rezekinya. Karena itu ya, kalau orang yang suka melihara tuyul itu ya, di sini nggak ada, kecuali yang kecil-kecil. Di sini kan, itu kalau sejarahnya orang yang melihara tuyul. Saya pernah kedatangan tamu yang tidak sukses melihara tuyul. Ada beberapa, tidak hanya satu orang ya. Yang saya mungkin dikira saya sebagai pawangnya tuyul. Kenapa kok datang ke sini gitu. Dikira bayar. Itu ternyata ya. Ternyata orang-orang yang seperti itu ketika katakanlah dianggap sukses ya dalam dunia pertuyulan. Itu memang rezeki-rezeki diantarkan diantarkan. Ada yang modelnya seperti ini. Memang tidak ada tuyul yang membawa uang, enggak. Tapi tuyul itu menggiring pasien-pasien ke rumahnya kawan ini. Digiring di situ pasien-pasien digiring. Digiring. Jadi karena itu setiap kali orang ini bepergian dan pulang langsung datang pasien. Pulang langsung datang terus tuyul. Jadi diberi keinginan orang-orang itu untuk datang ke sana. Saya punya kawan tukang gigi ya, tukang gigi ini bilang, ini bukan tuyul katanya, ini amalan katanya. ketika dicek amalannya, hadamnya tuyul, ya sama saja. Amalan itu ya. Ini modelnya apa? Orang-orang yang bermasalah giginya itu digiring ke situ sama tuyul-tuyul, sana sana sana. Akhirnya rame pasiennya di situ. Walaupun orang ini tidak kerja keliling mencari pasien, enggak, tapi rame terus. Ada model itu. Ada yang memang makhluknya itu yang berupa tuyul yang cari uangnya siapa yang kehilangan secara tidak terdeteksi, tiba-tiba kok hilang, gak ketemu di mana. Nah itu kalau sukses dalam dunia pertunjukan, sukses dalam artian jauh dari Allah Ta'ala, itu terus datang. Sementara dosanya bertumpuk-tumpuk, semakin hari semakin bertumpuk, karunia-karunia semakin datang. Satu saat naik haji, bisa juga naik haji. Jadi pulang-pulang bawa merek asli dari Saudi, haji. Jadi menurut pengakuan dan penilaian dunia sosial, wah itu mulia, enggak mungkin bapak haji kok. Enggak mungkin. Padahal lihat di sana. Keujubannya seperti itu. Jadi itu ya terus menerus seperti itu. Itu semakin jauh tertipu oleh pikirannya sendiri, oleh anggapannya sendiri, oleh najibnya sendiri. Kalau begitu gitu. Karena itu jangan tertipu oleh dosa-dosa. Orang tukang santet misalnya di Jawa Timur itu kan banyak wajahnya itu suram, walaupun di masjid di sop paling depan. Iya. Jadi sebab di sop paling depan itu untuk mengelabui masyarakat aja biar dikira bukan tukang santet gitu. Tapi wajahnya suram sekali. Itu dengan kebanggaannya. Orang seperti itu di Jawa Timur tuh bisa meletakkan pisau di sini. Tukang santet letakkan pisau di sini. Terus pisau itu ditutup dengan kain putih. Terus pisau itu hilang, buka enggak ada. Nanti taruh lagi kain putih itu, sudah datang pisau itu membawa darah. Jadi ada orang yang langsung kena seketika itu juga. Jadi santet-santet letak apa itu ya. Di atasnya Joko Bodo. Siapa ini? Lupa tukang santet itu apa? Lupa. Hah? Bukan satunya lagi siapa ya? Gendeng Pamungkas ya. Di atasnya Gendeng Pamungkas ya. Mesti ada yang lebih pamungkas lagi. Ada. Nah kayak gitu tuh kan dia mengira, wow, kalau bukan doaku yang gak tajam seperti itu. Dikira gitu loh. Jadi dikira itu ketajaman doa karena posisinya istimewa di hadapan Allah. Dia mengira begitu. Jadi dia mengira bahwa perbuatan itu kemuliaan. Wah. Itu yang ditunjukkan dalam Al-Quran bahwa mereka itu merasa mendapatkan petunjuk tapi sungguhnya jauh dari Allah Ta'ala. Jadi tidak semua keistimewaan itu tanda kemuliaan, enggak. Bahkan kata si Abdul Qadir Jailani, kalau orang sekejap mata bisa menghilang, bisa terbang di udara, itu bukan tanda kemuliaan. Bukan tanda kemuliaan. Baru ketika kau cek bahwa tingkah lakunya sama dengan apa yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran, sebagaimana didalilkan Nabi dan para sahabat, para ulama, baru itu benar. Jadi bukan ukuran, kedikdayaan dan lain semacamnya, bukan ukuran sama sekali. Di Madura itu ada orang memiliki hadam dedengkot jin, jadi hadamnya itu jin ya. Polisi itu seringkali kewalahan. Orang ini seringkali bikin masalah, tangkaplah sama polisi. Sama polisi, masukkan ke penjara, hilanglah. Walaupun kuncinya tetap tidak terbuka, kuncinya tidak terbuka, hilang. Nah, kenapa? Itu kawannya dedengkot jin itu. Gampang untuk persoalan-persoalan seperti itu kan gitu. Juga misalnya orang ini dengan sangat mudah mengambil uang sebanyak uang wicin, tapi bagi pendukungnya, wah sih bagi waliullah ya, bu nggak ngerti mana membedakan jin dan orang patuh kan, nggak paham gitu. Lihat wajahnya saja, mana yang suram, mana yang bercahaya. Ya jelas uang numpuk sebanyak-banyaknya uang. Santri-santri memang pecinta materi, makin kagum saja sama kayak ini. Itu wali badal katanya. Wah. Terkecoh ya, terkecoh. Wala taghurran nakal khati'ah. jangan tertipu dengan adanya dosa-dosa. Kenapa? Fa inna ala athari as-safarah. Fa inna ala athari, karena sungguhnya atas jejak-jejak itu khotiah as-safarah. Adapun buku, jangan lupa setiap keburukan itu ada catatannya di buku yang dijaga oleh malaikat atid. Jadi ada catatannya. Mayal fidhu min qaulin, jangankan sampai begitu. Mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ngomong saja ada catatannya. Catatannya, apalagi sampai tindakan separah seperti itu. Jelas ada catatannya, enggak mungkin tidak. Enggak mungkin tidak. Karena itu kelak ketika buku catatan itu dibuka, orang-orang yang menjadi ashabul yamin, golongan kanan yang beruntung itu, wow, gembiranya luar biasa. Ada yang hafal tentang ashabul yamin ayat? Ada enggak? Fa ashabul yamin ma ashab. Iya, gimana gimana? Ya, gimana? Apa mau dibaca di depan aja surat Al-Qiyamah? Kepanjangan. Ashabul yamin terus? Gini aja. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Bagaimana? Fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Allah. Orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan tanda kebaikan akan dihisab dengan seringan mungkin. Orang baik, kamu di dunia sudah akrab dengan aku, ayo ayo sana surga tempatmu. Nanti kembali kepada keluarganya dengan riang gembira. Wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulha umqra'u kitabiyah wa lam uta hisabiyah. Orang yang menerima dari tangan kiri, waduh, ini kitab yang paling celaka. Kitab paling celaka. Tangan kiri atau dari punggung gini ya. Alhamdulillah ya. Padahal yang disenangi untuk saat sekarang ini, yang ke kiri-kirian padahal. Gimana? Al-Yasar al-Islami, Islam kiri. Kiri Islam. Jadi, terus wala tulhika, jangan membuat lalaikah kepadamu al-hayatu, apa kehidupan. Jangan lalai oleh kehidupan ini. Misalnya dunia ini nasibnya kok enak-enak, itu jangan lalai. Yang enak-enak itu seringkali membuat manusia tidak lolos. Tapi penderitaan dan nasib getir seringkali membuat manusia itu minimal berzikir. Karena itu mana coba yang betul-betul kenikmatan? Karunia yang cukup, terus sehat, terus atau kadang sakit-sakit, terus kadang bersedih, mana yang enak sesungguhnya? Enak yang sedih toh? Iya enggak? Kok bilang enggak gimana? Enggak jelas ya. Enak yang kurang sedih toh? Sakit-sakit toh? Enggak berani, takut diamin ya. Nah, ketimbang sehat cukup tapi tidak pernah akrab, tidak kenal Tuhannya siapa ya. Tidak ada satupun nabi yang tidak diuji oleh kegetiran demi kegetiran. Tidak ada. Jadi hidangan kehidupan orang-orang terpilih adalah kegetiran. Sampai getir itu berubah rasa menjadi lezat dan nikmat ya. Jadi enak kalau ada begitu. Coba Rabi Adawiyah itu begini ya. Kalau Rabi Adawiyah itu tidak mendapatkan nasib yang pahit, tidak mendapatkan nasib yang getir, tidak mendapatkan ujian yang membuat dia nelaksa, dia bilang begini, ya Allah, apa engkau sudah tidak cinta kepadaku hingga kau tidak mengirim penderitaan demi penderitaan? Betapa kangen aku kepada penderitaan yang kau kirim ke hadapanku. Penderitaan yang kau kirim adalah meja makan, adalah menu makanan paling nikmat di atas meja kehidupanku. Sudah akrab ya, sudah akrab. Kalau sekarang kan kena apa itu ya? Waduh, ini sudah persoalan. Jadi kalau yang sifatnya apa itu, jangan sampai seumur-umur yang sampai. Jadi sudah tidak akrab. Padahal Gusti Allah Ta'ala bisa merayu lewat sesuatu yang pahit itu loh. Gusti Allah rayu lewat yang pahit. Kalau dirayu lewat yang manis-manis, banyak yang kebeblasan. Tapi kalau dirayu yang pahit-pahit terus, bisa putus asa orang. Stres, putus asa, betapa banyak menanggung kehidupan terlalu pahit, stres. Mulai ngomong sendiri, mulai senyum sendiri, ya, makin berbahaya. Ya, nanti ya, kembalinya ya tetap minta dirukyah lagi. Ya. Jadi enaknya itu gimana? Enaknya itu yang sehat cukup, tapi amalnya baik. Allahumma qarribna ilaika bila bala. Amin. Itu doanya Syekh Abdul Qadir. Ya Allah, dekatkanlah kami kepadamu yang tanpa bencana, tanpa pahit-pahit itu loh. Itu kan enak ya. Disehat cukup, tapi semangat kepada Allah Ta'ala. Itu bagus. Sebab khawatir enggak kuat itu loh. Kalau dikasih pahit-pahit banget takut enggak kuat. Kalau dikasih manis-manis banget takut lalai. Karena itu ya, kalau orang itu nasibnya sudah seringkali pahit, jangan pernah memesan kopi pahit, sudah pahit adanya. Sehingga bisa. Atau mesan teh tawar, jangan, sudah sering tawar hidupnya. Jadi biar agak manis, jadi nyampur. Watulul amal, jangan tertipu oleh adanya panjang angan-angan. Orang itu ya, angan-angannya bisa lebih panjang ketimbang umurnya loh. Jadi rencananya sudah jelas. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, jelas kemana. Enggak ada batasnya itu sudah. Enggak ada batasnya. Pokoknya rencananya matang semuanya. Ini sudah jelas. Padahal kematian sudah mengintip. Ntar lagi tak cabut. Lah kenapa kok enggak berpikir yang realistis yang sekarang aja gitu. Yang paling panjang ke besok lah gitu. Makanya kalau para sufi itu, jangan sampai angan-angannya itu melampaui langkah kaki. Jadi langkah kakinya segini, angan-angannya di belakangnya. Langkah kakinya di sini, angan-angannya di sana. Atau orangnya berada di malam ini, angan-angannya berada di tahun depan. Itu kepanjangan. Itu. Kepanjangan. Jadi itu yang disebut dengan tulul amal. Jadi ada kalanya itu ya orang bermimpi begini. Kalau saya suatu saat berkecukupan, berbahagia, macam-macam gitu ya. Padahal orang ini pas-pasan. Tapi hatinya itu, rancangannya lengkap. Sudah. Nah, ini jangan dikira orang zuhud ini. Cuman potongannya orang zuhud karena dalam kondisi pas-pasan. Jadi potongannya itu orang kona'ah. Potongannya. Kenapa? Ya orang pas-pasan rezekinya. Tapi pikiran dan hatinya, wah, kalau punya ini, kalau punya itu, kalau punya ini, punya itu semacamnya. Saya pernah di SMS kawan saya, Cakus, kalau saya punya uang yang banyak, pasti sudah saya bangun panti asuhan secara gratis. Saya mengadakan pengajian besar-besaran dan memberikan jamuan yang seenak-enaknya kepada jamaah, gratis juga. Saya bikin macam-macam, jadi pikirannya itu sudah penuh macam-macam. Itu bisa merupakan tipuan nafsu juga itu. Sebab suatu saat kalau sudah betul-betul punya, belum tentu itu. Belum tentu terrealisir. Jadi kenyataan, karena itu ya as-sufi ibnul waktih, orang sufi itu disebut ibnul waktih, anak waktu kekinian. Artinya apa? Waktu yang sekarang ini yang diberi makna dengan mendekat kepada Allah, dengan zikir, dengan renungan dan semacamnya, dengan amal soleh, soleh dalam konteks sosial maupun vertikal. Ya itu yang diberi makna. Om, besok itu belum tentu kita masih bernyawa. Lusa apalagi kan itu kan nggak paham. Jadi kan sebenarnya Allah itu tidak bergantung kepada sakit untuk menyabut nyawa seorang itu. Sakit itu juga bukan alasan sesungguhnya bagi matinya seseorang. Kalau Allah mau, bahkan sangat segar bugar langsung disikat bisa. Segar bugar. Jadi tidak harus nunggu stroke, komplikasi, tidak harus asam urat, enggak ada hubungannya. Seluruh penyakit tidak ada hubungannya dengan kematian. Tidak ada hubungannya. Cuman kalau orang berpikir kausalitas, ada orang mati sakitnya apa, kan gitu tuh. Orang mati sakitnya apa? Kalau dibilang enggak sakit, ah mesti itu jantung gitu. Jadi gitu loh ramalan. Allah itu tidak membutuhkan sebab sesungguhnya bagi segala sesuatu yang dikehendaki. Tidak membutuhkan sebab. Cuman kita sudah kadang berpikir kausalitas, sebab akibat ini. Kita enggak ingat, kita lalai bahwa manisnya kopi, manisnya teh itu bukan perkara gula sebenarnya, tapi kehendaknya Gusti Allah untuk memaniskan. Cuman karena yang kita lihat itu gula, ya gula. Coba Abu Bakar Siddiq yang melihat, wah Allah itu gula, boleh pakai, boleh juga enggak kalau Allah berkehendak. Bisa manis tanpa gula, bisa manis pakai gula. Tapi Allah tidak bergantung kepada gula untuk memaniskan minuman. Jadi kan bagus dong. Walaupun ini sepele, gagal maning tuh direnungi. Allahnya di mana? Enggak. Bahkan kita habis makan, udah lama makan, enggak bisa membaca Allah dari Allah. Enggak juga, lewat begitu saja. Bahkan kadang basmalah kita ketika makan, kita baca bareng-bareng Allahumma barik lana itu enggak masuk juga di hati kita. Allahumma barik lana, enggak nyaksikan Gusti Allah. Padahal yang disebut dengan syukur itu apa? Ru'yatul mun'im ala ni'am. Menyaksikan si pemberi nikmat ketika melihat kenikmatan. Allah ini. Jadi Allah ini. Sehat. Allah ini. Wujud. Allah. Hidupku. Allah. Jadi, makanya kalau para sufi kan gitu kan. Nafasku Allah. Uratku Allah. Darahku Allah. Dagingku Allah. Kulitku Allah. Kedip mataku Allah. Langkah-langkah kakiku Allah. Detak jantungku Allah. Ya. Maksudnya itu begitu, bukan kemudian masa Allahnya banyak, enggak paham itu. Maksudnya ke sana, ya kronologi pemahamannya itu di situ. Maksudnya segala-galanya itu ditopang oleh karunia Allah, oleh kehadiran Allah. Watulul amal anit taubati. Jangan adanya panjang angan-angan membuat kita meninggalkan taubat dalam kehidupan ini. Apa itu taubat? Taubat itu adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Taubat ini merupakan al-maqamul awal, kedudukan yang pertama untuk bisa kembali kepada Allah. Kalau orang tidak betul-betul bertaubat, enggak mungkin bisa mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi pintunya itu taubat. Pintunya taubat. Taubat dari apa? Kalau orang awam, taubatnya dari dosa, meninggalkan dosa. Kalau orang yang istimewa, taubatnya dari apa? Taubatnya itu dari lupa kepada Allah. Jadi kalau lupa itu dosa, kata para sufi. Karena itu wajib istighfar. Astagfirullah, kok banyak lupa kepadamu ya Allah. Emang saya ingat kepada apa ya yang lain-lain, kok sampai lupa kepadamu. Jadi lupa itu dosa loh, ukurannya para sufi. Untungnya kita bukan sufi sehingga tidak menganggap itu dosa. Jadi kenapa? Enggak dosa. Kita orang awam, boleh enggak dosa. Jadi kalau para sufi, para nabi, dosa lupa kepada Allah itu dosa. Terus kalau taubat yang paling top bagi orang yang paling istimewa itu apa? Bertaubat dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala yang masuk ke dalam pikiran atau hati. Sesuatu saja terlintas dari Allah Ta'ala ke pikiran atau hati itu sudah wajib ditaubati. Ini enggak penting, kok masuk saja nyelonong ke dalam hati ini. Jadi karena itu hati ini mestinya dikasih pagar yang sangat rapat dan kuat dari berbagai macam pencuri. Siapa pencuri itu? Ingatan kepada pun selain Allah Ta'ala itu pencuri. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya, pencurinya itu mau datang dalam radius sekian ratus meter itu sudah patah pencurinya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya di sini, itu setan-setan mau menggoda di sana itu sudah patah kakinya setan, jarak sana itu sudah patah. Jadi gitu. Perlindungannya itu kuat Allah. Sebab apa? Menampik apapun yang selain Allah. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak pernah dihinggapi lalat. Tidak pernah dihinggapi lalat. Jangankan kulitnya, bajunya enggak pernah dihinggapi lalat. Coba kalau kita ya, sembarangan kan lalat-lalat menginjak muka kita. Tidak hanya nginjak-nginjak, malah nelek. Sembrono sekali, jadi enggak ada kehormatan sama sekali. Karena itu, wah saya betul-betul kagum kalau anggota-anggota dewan mengatakan ini menodai kehormatan. Emang punya kehormatan apa? Ini harga diri. Emang berapa harganya? Syekh Abdul Qadir itu enggak dianggap lalat. Nah, ada orang tanya, ya, kenapa engkau Syekh Abdul Qadir Jailani kok tidak dianggap lalat? Ayu syai'in ya'malu dzubab. Kata Syekh Abdul Qadir, emang kerjanya lalat itu apa? Ma indi dipsud dunia wala asalul akhirah. Saya tidak memiliki gula-gula dunia maupun madu akhirat. Artinya apa? Kegandrungan kepada kenikmatan dunia tidak ada. kegandrungan kepada kenikmatan akhirat yang disebut madu akhirat itu pun juga enggak ada. Kegandrungannya kepada siapa? Gusti Allah Ta'ala toh. Jadi kalau begitu kayak Nabi itu loh, itu juga enggak dianggapi larat. Ma waqa'at dzubabatun fi jismi lhasani. Tidak ada satu lalat pun pernah menghinggapi badan beliau, enggak pernah. Kalau kita tidak sekedar lalat ya, semut-semut itu macam-macam lah yang hinggap. Kadang berada di bawahnya burung kena teleknya malah. Wah, itu ya. Kita mungkin tidak sampai ke sana, tapi setidaknya ini menjadi spirit bagi kita, pemicu bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti teladan-teladan Nabi-Nya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggampangkan kita, memudahkan kita untuk sampai mendekat kepada hadirat-Nya. Bijudika ya Allah, bisyafaati nabiyyika wa barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli 'ala nabiyyikal mustafa, sallim ya rabbi 'ala nabiyyikal.